kadzalika lafzul birri. Demikian pula istilah albir tidak utliqah, jika disebut sendirian tidak bergandeng, maka mencakup semua hal yang Allah perintahkan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang taat yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan sungguh dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang yang durhaka dalam neraka. Walakinnal kirama man ittaqa, akan tetapi albir kebaikan adalah siapa saja yang bertakwa. Dan firman Allah, akan tetapi kebaikan adalah siapa saja yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, wa atannal, dan sedekahkan hartanya ala hubbihi, meskipun dia sebenarnya sangat cinta dengan hartanya. Zawil Qurba diberikan kepada sahabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Bangsa ini dan para penghuni wafir qaf dan memerdekakan juga. Dan dia menetapkan sholat, membayar zakat, memenuhi janji, juga membuat janji. Wasafir dan bangsa di Qatara dan beberapa ketika dalam kesulitan dan kesulitan, wahin dan ba'at dan bersabar ketika perang. Ba'at maknanya adalah perang. Maka Allah memuji orang-orang yang bersabar saat perang berkecamuk. Kalau di tafsir jalan lain, fil ba'sa itu kondisi miskin, wadara itu sakit. Jika adalah orang-orang yang bersabar fil ba'sa ketika miskin, wadara dan ketika sakit, wahinan ba'at dan ketika perang. Ulaikal ladina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaikal hul muttaqun, dan bertalah orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini, surat Al-Baqarah 177, maka istilah bir jika dimutlakan, maka hakikatnya pengertiannya sama dengan pengertian takwa, yaitu semua perintah Allah dan semua menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan. Dan takwa jika disebut sendirian, maka hakikatnya atau pengertiannya sama dengan pengertian bir. Namun terkadang dikumpulkan istilah bir dan takwa, bagaimana dengan firman Allah wa ta'ala ala bir wa takwa. Demikian juga istilah al-ism, jika dimutlakkan sendirian tanpa dan tidak digandengkan dengan yang lain, maka tercakup di dalamnya semua dosa. Dan terkadang diganteng dengan al-udwan, bagaimana dalam firman Allah, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan kalau bir diganteng dengan takwa, maka bagaimana kata Ibnul Qayyim, bir salah satu kiyah, bahasanya bir adalah menjalankan perintah dan takwa adalah menjauhi larangan. Demikian juga jika ism itu digandeng dengan uduan, bagaimana kata Ibnu Qayyim di risalah Tabuqiyah, bahasanya ism itu adalah dosa jenis, sedangkan uduan adalah dosa karena overdosis dalam kadar. Mencuri itu dosa jenis, uduan itu dosa dalam overdosis dalam kadar. Orang yang mengkisar dia bisa membalas dengan yang semisal, kok balasannya lebih dari yang semisal, nah ini maka lebihnya itu dosa, dosanya itulah yang disebut dengan oduan. Orang yang kondisi kelaparan boleh makan bangkai, namun secukupnya. Kalau dia makannya overdosis, Jadi maksud hidayah dalam ayat ini adalah meminta ilmu yang benar dan beramal dengan ilmu yang benar, dua-duanya. Demikian juga firman Allah dalil muttaqin, hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, maknanya adalah annahu orang-orang yang bertakwa itu mengilmui, mendapatkan ilmu tentang isi Al-Quran, isi Al-Kitab dan beramal dengannya. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian juga perkataan penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yaitu apa? Ilmu dan amal li hada, sehingga kami masuk surga. Mana ayat innama hadahum, Allah memberikan hidayah kepada penduduk surga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian terkadang al-huda digandeng dengan ittiba, pilihan. Wajtabainahum, kami pilih mereka, wahadainahum ilal siratal mustaqim, dan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Syakiran li an'umih ittabahu hadahu, dia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, Allah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya. Allah yastabi ilaihi mayasyak wa yasti ilaihi man yunib, Allah memilih siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan hidayah siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Demikian juga firman Allah, dialah zat yang mengutus rasulnya dengan bawa huda dan membawa dinil haq. Apa beda al-huda dan dinil haq? Al-huda di sini maknanya adalah iman, dan dinil haq maknanya adalah al-islam. Atau dengan kata lain, al-huda adalah ilmu dan dinil haq adalah amal saleh, yaitu Islam. Wa idza utlaqa huda, maka jika huda itu disebut sendirian, kana al-iman al-mutlaq yadkhulu fihi hadha wa hadha, maka iman mutlak itu termasuk di dalamnya hadha wa hadha, ini dan ini. Kemudian istilah dolal, idza utlaqa jika disebut sendirian, maka mencakup semua orang yang tersesat dari al-huda. Boleh jadi tersesat dengan sengaja atau tersesat karena bodoh. Walazimah dan konsekuensinya dia akan diseksa. Innahumnya mereka al-faw, al-faw maknanya wajadu, sehingga mereka jumpai nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Bahum ala atarihim yukwa'umun, akan tapi mereka tidak cepat meniti jejak nenek moyang mereka. Kalau dan mereka mengatakan Rabb kami, sehingga kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka semua menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada para pemimpin kami siksaan dua kali lipat kepada siksaan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Dan firman Allah, siapa yang mengikuti hidayahku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Hulal adalah ilmu yang sublimer, sedangkan huwa adalah amal yang tidak benar. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, tidak dimungkinkan, tidak melakukan. Di sini hulal dikaitkan dengan qadha, maka maknanya sebagaimana maklum, hulal adalah kesesatan dalam ilmu beramal atau tidak punya ilmu. Sedangkan maksud adalah kesempatan dalam amal ilmu tapi tidak beramal. Inna muslimina fitulalin wassu'um, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka telah para penjahat, fitulalin wassu'um, dalam kesempatan dan dalam neraka. Demikianlah istilah al-ghaib. Jika disebut sendirian, maka cakupan maknanya adalah semua maksiat kepada Allah. Bagaimana firman Allah tentang ucapan iblis, sungguh akan aku sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba pilihanmu, yaitu hamba-hamba yang ikhlas. Dan terkadang al-ghaib digandeng dengan dolar, madallallahu hukum wa mahkawa. Demikian juga istilah fakir, jika disebut sendirian, termasuk di dalamnya adalah miskin. Demikian juga istilah miskin, jika disebut sendirian, tercakup istilah fakir. Akan tapi jika fakir digandeng dengan miskin, maka fakir berbeda dengan miskin dan miskin berbeda dengan fakir. Allah katakan, wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara, dan jika kalian sembunyikan sedekah, jika kalian sedekah sembunyi-sembunyi, yang jelas tukhfuha al-fuqara, dan sedekah itu sampai kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu yang lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Maka Allah katakan, sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh, sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Kafaratu it'am asar fi masakina, maka kafaratu sumpah dalam membayar, dalam memberikan makan 10 orang miskin. Di sini miskin di sini tercakup di sananya fakir. Demikian juga masalah sedekah, fuqara di sini termasuk di dalam istilah masakin. Akan tapi ketika digandeng maka maknanya beda. Innama sadaqat, hanyalah zakat mal itu diperuntukkan untuk fuqara dan masakin. Maka fakir beda dengan miskin. Yaitu perbedaannya dalam masalah manakah yang lebih susah. Jadi diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan fakir lebih susah daripada miskin, namun ada yang sebaliknya, miskin itu lebih susah daripada fakir. Budi. Wahadil asma'u allati taktaliku dalalatuha bil-iklati wa tasmidi wa tajrindi wa istirami tarotan yakunani ida akroda ahaduhumat a'ummu minal akar kal-ismil imani wal ma'rufi ma'al amali wa ma'asod wa ma'asod wa ma'asidki wa kal-mukari ma'al fahsyai wa ma'al bahyi wa nahmidali wa tarotan yakunani mustawiyaini fil umumi wal khususi kalau fil imani wal biri wal taqwa walau fil fakiri wal miskini fa'ayyuha atlaqo tanawalu ma yatanawalu fa'ayyuha utriqa fa'ayyuha utriqa tanawalu ma yatanawalu ul akhar tanawala ma yatanawalu tanawala ma yatanawalu ul akhar wakadalika labdu tilawati fa'innaha idha utriqa si misli kawli alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawat tanawalat al-amalu bihi al-amala bihi kama fasara dzalika sahabatu wa tabi'una ibnu mas'udin mislu Yusuf, Ibnu Mas'udin, wa Ibnu Abbasin, wa Mujahidun, wa Mujahidin, wa Ghairihim. Qalu yatlunahu haqqa tilawati, yattabi'unahu haqqa ittiba'i, haqqa ittiba'i. Fayuhilluna halalahu, wa yuharrimuna haramahu, wa ya'maluna bimuhkamihi, wa yu'minuna bimutashabihi. Wakila huwa minat tilawati bimakna istibai katoli wal qamari idha talaha. Wahada yakulu fihi min man lam yakra'hu. Wakila bal min tamami kiraatihi ayyabhama maknahu wa yakmalu bihi. Kama kala Abu Abdirrahman As-Sulami, haddatsana alladzi kanu yukri'unana al-Qur'ana Usmana ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'udin wa ghairu ma annahum kanu idza ta'lamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Nah, inilah nama-nama, inilah istilah-istilah yang dalalah kandungan maknanya berbeda-beda tergantung itlaq disebut sendirian, bertakhir atau bergandeng. Tajrid disebut sendirian, bebas dari gandengan, wal iktiraf, iktiran atau bergandeng dan yang lain. Terkadang dua istilah tersebut, jika salah satunya disebut sendirian, maka lebih luas daripada yang lain. Semacam istilah iman, wal ma'ruf, ketika digandeng dengan amal, dan ketika digandeng dengan as-sidq. Maka iman itu lebih luas daripada amal ketika disebut sendirian, dan ma'ruf itu lebih luas ketika disebut sendirian daripada sidq ketika disebut sendirian. Demikian juga mungkar dan fahsya, ya, mungkar ketika digandeng dengan fahsya dan ketika digandeng dengan al-baryu dan yang lainnya. Dan terkadang keduanya adalah sama dalam keluasan cakupan makna dan kesempitan cakupan makna. Contohnya adalah istilah iman, bir, dan takwa. Istilah iman, bir, dan takwa. Takwa ketika disebut sendirian luas. Bir ketika disebut sendirian maknanya sama dengan makna takwa sebagaimana tadi kata Syekhul Islam. Dan ketika bil digandeng takwa jadi sempit. Padahal kalau bil digandeng dengan takwa, bil sendirian dan takwa sendirian, maka sama luasnya. Demikian juga fakir dan miskin. Fa'ayuha utliqa, ketika disebut mutlak maka mencakup cakupan yang lain. Bir dan takwa jika digandeng, bir itu mengerjakan perintah, takwa menjadi larangan. Akan tapi jika disebut takwa saja maka tercakup di sana menjalankan perintah dan menjadi larangan. Disebut bir saja maknanya adalah menjalankan perintah dan menjadi hal yang dilarang. Demikian juga istilah tilawah, jika disebut sendirian semacam dalam ayat surat Al-Baqarah 121, dan orang-orang yang kami berikan padanya kitab suci, mereka tilawah terhadapnya dengan benar-benar tilawah. Maka istilah tilawah tanah walaf mencakup beramal dengan kitab, sebagaimana tafsiran para sahabat dan tabi'in, misal penafsiran Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Mereka beliau mengatakan yatlunahu haqqa tilawatih, maknanya adalah mengikuti Alkitab haqqa ittiba'i, dengan benar-benar mengikuti kita. Artinya menghalalkan halal, yang halal mengharamkan yang haram. Maksudnya maksudnya meyakini halnya yang halal dan meyakini haramnya yang haram. Setelah itu wayamaluna dan beramal dengan ayatnya yang jelas maknanya dan beriman dengan ayat yang tidak jelas maknanya. Maka tilawah itu mencakup ya, tilawah lafziyah dan tilawah hukmiyah, bagaimana istilah Ibnu Taimin di Majalis Syahri Ramadhan. Maka tilawah dalam ayat ini mencakup tilawah lafziyah dan tilawah hukmiyah. Wakila dan ada yang mengatakan bahasanya hakka tilawateh yasuna hakka tilawateh ini adalah tilawah dengan pengertian itibak. Karena tala salah satu maknanya adalah itibak sebagaimana firman Allah wal qamari idza talaha, dan apabila rembulan mengikuti matahari. Maka rembulan itu mengikuti matahari, di belakang matahari. Matahari sembunyi baru dia muncul. Wa hadha yadkhul fihi, maka kalau berdasarkan penjelasan yang kedua, qila. Nah, qila itu beda dengan penjelasan yang pertama. Nah, kalau penjelasan yang pertama, haqqa tilawati artinya membaca dan beramal. Tapi kalau pakai penjelasan yang kedua, bahasanya haqqa tilawati itu adalah amal ittiba, maka termasuk di dalamnya yatakun fihi malam yaqra'u, termasuk dalamnya orang yang tidak pernah baca Quran namun mengamalkan isi Quran. Beda kan? Kalau penjelasan yang pertama haqqa tilawati artinya dia baca Quran kemudian mengamalkan isi Quran. Kalau penjelasan yang kedua yang mengatakan itu bahasanya haqqa tilawati itu diambil dari tilawah dengan makna ittiba, maka yang penting adalah mengamalkan isi Al-Quran meskipun tidak membacanya. Wakilah dan akan menjelaskan bahkan wujud sempurnanya membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran jika paham maknanya kemudian mengamalkannya. Bagaimana perkataan seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami bercerita kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Yukri'unana Al-Quran. Beliau belajar Quran dengan siapa? Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Mereka bercerita kalau mereka dulu jika belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melewatinya sampai mereka mempelajari semua isinya. Apa isi? Isinya ilmu dan amal. Maknanya, maksudnya, dan beramal dengannya. Maka mereka mengatakan kami belajar Quran, yaitu kami belajar ilmu dan amal jami'an sekaligus. Aduh. Muhammad bin Nasr bin Nasr bin Isnad bin Isnad bin Ani bin Abbas haqqa itiba'ihi wa fi riwayatin ya'maluna bihi haqqa amalihi. Nah, kemudian makna ayat Al-Baqarah 121, orang-orang yang kami berikan padanya Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Ada yang menafsirkan dengan Al-Quran dan ada yang menafsirkan dengan Taurat. Ada dua penafsiran. Kemudian dilihatkan oleh Muhammad bin Nasr dengan sanadnya yang sahih, sabit, yang sahih dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan maknanya adalah mereka mengikuti Alkitab dengan benar-benar mengikuti. Dan juga dilihatkan oleh Muhammad bin Nasr dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, maknanya adalah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menyelewengkan, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan penyelewengan, menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Dari Qatada mengatakan maknanya adalah mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan kitab Allah dan percaya dengan isinya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan beramal dengan isi kandungannya. Zukirolana telah sampai cerita pada kami bahasanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan hakka tilawati, artinya menghalalkan yang halal, meyakini halalnya yang halal, meyakini haramnya yang haram, dan membaca kitab Allah sebagaimana yang Allah turunkan, artinya membacanya dengan benar sesuai dengan kaedah-kaedah membaca Al-Quran, dan tidak menyelewengkan penafsirannya dari penafsiran yang tepat. Hasan al-Basri mengatakan hakka tilawati, artinya beramal dengan ayat yang jelas, beriman dengan ayat yang tidak jelas kandungannya. Dan bayakiluna, dari kata-kata wakala yakilu, artinya memasrahkan, dan memasrahkan serta menyerahkan ayat yang muskil, yang membingungkan, kepada yang mengetahui ilmunya, yaitu Allah. Kemudian Mujahid mengatakan hakka mengikuti Alkitab, maknanya dalam mengikuti kitab dengan benar-benar mengikuti. Dalam berat yang lain, Mujahid mengatakan beramal dengan kitab dengan benar-benar beramal. Ini makna tilawah ketika disebut sendirian. Kemudian terkadang tilawah digandeng dengan istilah yang lain. Contohnya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Bacalah wahyu yang telah diberikan kepadamu berupa kitab suci dan tegakkanlah salat. Ya, salat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya mengatakan tentang makna ayat Al-Ankabut 45, bahasanya tilawatul kitab artinya adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, seluruh ketaatan. Kemudian disebutkanlah secara khusus, disebutkanlah salat secara khusus. Maka berarti salat di sini disebut dua kali. Kemudian contoh yang lain, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat. Maka maknanya seperti mana? Orang-orang yang firman Allah di surat Al-A'raf, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat. Maka utlu ma'uhya ilaika minal kitab itu sama dengan yumasikuna bil kitab. Demikian juga firman Allah, maka sembahlah aku dan tegaklah salat karena mengingatku. Demikian pula istilah ittiba, ittiba terhadap apa yang Allah turunkan itu mencakup semua ketaatan. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti tandingan-tandingan selain Allah. Dan firman Allah, siapa yang mengikuti hidayah maka tidaklah dolar, tidak pula selaka. Sesungguhnya ini ada jalan beliau yang lurus, ikutilah jalan tersebut, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang sehingga kalian tersimpangkan dari jalan Allah. Maka mengikuti apa yang Allah turunkan mencakup semua ketaatan. Wafat dan terkadang istilah ini digandeng dengan yang lain. Contohnya wahada kitab, ini adalah kitab yang telah kami turunkan penuh berkah, ikutilah kitab dan bertakwalah supaya kalian turhamun, diberi rahmah. Maka di sini ada ikut mengikuti kita dan bertakwa. Demikian juga firman Allah, ikutilah wahyu yang diberikan, diwahyukan dari Rabbmu, la ilaha illa huwa, tiada sembahan yang bersembah melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Watabidan, ikutilah ma yuha ilaika, yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah sehingga Allah menetapkan keputusan. Wa huwa khairul hakimin, dan Dia adalah sebaik-baik yang menetapkan keputusan. Demikian juga istilah ahrar, jika disebut sendirian tercakup di dalamnya semua orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu ada dua macam, ada sabiqin dan ada muqtasidin. Ada orang yang bersegera dalam kebaikan, itulah orang yang menjalankan perintah yang wajib dan anjuran, dan menjauhi hal yang makruh dan yang haram, serta menjauhi perkara mubah yang tidak ada nilainya. Dan yang kedua adalah muqtasidin, yaitu orang yang menjalankan yang wajib-wajib namun sering meninggalkan yang sunnah-sunnah, hati-hati dengan yang haram namun sering menyepelekan yang makruh. Maka abrar, jika disebut sendirian, mencakup as-sabiqin dan muqtasidin. Namun jika kata-kata istilah abrar digandengkan muqarrabin, maka abrar itu lebih khusus. Maka abrar itu sama dengan muqtasidin saja. Ketika abrar digandeng dengan muqarrabin, maka muqarrabin itu as-sabiqin, dan abrar itu sama dengan muqtasidin. Orang yang sedang-sedang, muqtasidin itu orang yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang ini maksudnya adalah menjalankan semangat untuk menjalankan yang wajib, namun kurang semangat dengan yang sunnah, sangat hati-hati dengan yang haram, namun sering menyepelekan yang makruh. Misal inal abrar lafi na'im wa inal fujara lafi jahim. Ini contoh abrar disebut sendirian. Wa qala fitani, dan Allah berfirman untuk contoh yang kedua, abrar digandai dengan muqarrabin. Inna kitabal abrar lafi iliyin wa ma'atul kamar iliyun kitabu makum ishaduhul muqarrabun. Wahadab wakun wasi'un yatulu istiqsa'uhu. Ini adalah pembahasan yang sangat luas, yang yatulu akan sangat panjang jika kita beberkan semuanya. Namun pembahasan ini patut kita sadari bahasanya satu istilah jika disebut sendirian sama bergandeng itu maknanya berbeda, tentu sangat bermanfaat dalam tafsir. Sangat bermanfaat ketika kita hendak memahami ayat. Wa min anfa'i umur fil ma'rifati dalalatil alfaz mutlaqan wal khususan. Ya. Mutlaqan wal khususan alfazul kitab wa sunnah. Dan bab ini adalah termasuk perkara yang paling bermanfaat untuk mengetahui kandungan istilah, kandungan istilah secara umum, wa khususan dan terlebih lagi istilah-istilah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Wa bi tadul subuhatun katiratun kasurafiyah nizahunna. Dengan menggunakan bab ini membedakan antara makna ketika sendirian dan bergandeng, hilanglah berbagai kerancuan yang banyak yang seringkali menjadi sebab nizahunat perselisihan manusia. Pemin jumlah tihat di antara yang diperselisihkan oleh manusia adalah pengertian Islam, iman dan Islam. Fa inna nizaa fi musammahuma awal ikhtilafin waqa'a. Sehingga perselisihan tentang pengertian iman dan Islam adalah perselisihan pertama kali yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Iftarahatul ummatu li ajlihi, terjadilah perpecahan umat gara-gara pengertian iman dan Islam. Dan jadilah mereka orang-orang yang berselisih tentang isi kandungan Quran dan Sunnah, bahkan sebagian yang memfonis kafir sebagian yang lain, sebagian yang memerangi sebagian yang lain gara-gara definisi iman dan Islam. Sebagaimana kami telah jelaskan panjang lebar di buku yang lain, di tempat yang lain. Al-maqsud huna, yang jadi pokok masalah, yang pokok yang ingin disampaikan di sini adalah bayan syarhi kalamillah, penjelasan tentang firman Allah dan perkataan Allah dan Rasulnya, ala wajib dalam bentuk yubayin, yang menjelaskan bahasanya hidayah seluruhnya itu diambil dari perkataan Allah, firman Allah dan sabda Rasulnya. Bi'ikumatib dalalil adalah dengan kita bawakan sebagai dalil yang menunjukkan hal tersebut. Labi tikul akwal, tidak dengan menyebutkan pendapat orang yang diterima tanpa dalil dan ditolak tanpa dalil. Atau ayakun al-maksud biha, maksud dari disebutkannya akwal adalah pembelaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Fa innal wajiba ayaqtida ma'rifata ma ja'a bi rasul wa tiba'ahu bil adillati allati 'ala ma bayyana Allah wa rasul. Menjadi kewajiban kita untuk bermaksud, berniat untuk mengetahui ajaran rasul dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut sebagaimana penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Dan Wa qawlun mutaakhirin min as-sunnah min as-sunnah walifatri hada maudi'un maudi'un wa min hadzal bab, termasuk dalam masalah ini yaitu bab bahasanya istilah itu berbeda jika digandeng dan sendirian adalah perkataan salaf dan para a'immatus sunnah tentang tafsir iman, pengertian iman. Maka ada ulama salaf yang mendefinisikan iman qaulun wa amalun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun. Kemudian yang ketiga qaulun wa amalun wa niyatun wa tibau sunnati. Kemudian yang keempat, iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati dan amal anggota badan. Tempatnya. Wa kullu hadza sahihun. Empat definisi iman ini semuanya benar. Kok bisa? Fa idza qalu, jika mereka mendefinisikan iman, iman adalah ucapan dan perkataan dan perbuatan, maka termasuk dalam ucapan, ucapan hati. Ucapan hati itu sama dengan i'tiqad. Walisan dan ucapan lisan jami'an dua-duanya. Ucapan hati ya, dan keyakinan yang ada dalam hati, kemudian yang diucapkan oleh lisan. Wahada, kok bisa menafsirkan qaulun dengan qaulul qalbi wal lisan? Dari mana? Kok bisa-bisanya qaulun dimaknai dengan qaulul qalbi wal lisan? Jawabannya, hadza huwa mafhum min lafdzil qaul. Inilah yang bisa kita pahami dari istilah qaul dan kalam. Dan semacamnya, idza utliqa, jika disebut sendirian. Dengan bahasa lain, inilah pengertian kalam dan qaul menurut pendapat yang benar. Kenapa? Karena manusia tentang definisi kalam dan kaul ketika disebut sendirian itu memiliki empat pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat salaf, maksudnya apa? Ijma' salaf dan fuqaha dan jumhur ulama. Nah, kalau dilihat antara salaf dan khalaf, maka jumhur. Kalau dilihat salaf saja, maka itu ijma' salaf. Bahasanya yang namanya kalam dan kaul itu mencakup lafaz dan makna dua-duanya. Mencakup lafaz berarti apa? Kaulul lisan. Mencakup makna berarti apa? Kaulul qalbi. Apa yang diyakini dalam hati? Apa yang ada di dalam hati kemudian diomongkan. Nah, kesatuan antara apa yang ada dalam hati dan diomongkan, itulah kaul, itulah kalam. Berarti sama dengan ya tanahul al-labdo. Labdo sama dengan qaulul lisan. Wal makna sama dengan qaulul qalbi. Al makna sama dengan i'tiqad. Qaulul qalbi sama dengan i'tiqad. Apa yang diyakini dalam hati. Sebagaimana istilah insan itu mencakup roh dan badan manusia dua-duanya. Ketika disebut insan, maka apa yang dalam bayangan kita? Orang sudah mati, insan tidak disebut insan. Insan dalam istilah dalam bahasa Arab ketika disebut insan itu manusia yang hidup. Pendapat yang kedua tentang pengertian kalam dan qaul, bal huwa musammahu huwa al-lafdhu wal makna laysa juz'an musamma. Pendapat yang kedua mengatakan yang namanya qaul atau kalam adalah al-lafdhu, adalah ucapan lisan. Sedangkan makna yaitu apa yang diyakini dalam hati bukanlah bagian dari pengertian qaul, pengertian kalam. Cuma apa yang diyakini dalam hati adalah madlul musammah, konsekuensi daripada pengertian qaul. Ya kalau orang itu ngomong sesuatu ya masa enggak meyakininya? Ya aneh itu. Namun apakah i'tiqad itu termasuk dalam definisi qaul? Tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama kalam, yaitu Mu'tazilah dan selain mereka serta sejumlah orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah. Sebagian orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Dan ini adalah pendapat dan pengertian pengertian kaul dan laf dan kalam menurut nahwu. Kalau dalam kalau kita baca kitab nahwu, maka kaul dan kalam adalah ini yang dimaksudkan dengan pengertian ini. Kenapa? Karena kerjaannya ulama nahwu itu berkaitan dengan masalah lafaz saja. Pendapat yang ketiga, wakila. Dan pendapat yang ketiga mengatakan pengertian kaul dan kalam adalah al-makna, apa yang ada di dalam hati. Sedangkan digunakan istilah kalam dalam pengertian ucapan lisan atau lafaz itu majaz. Kenapa? Karena ucapan lisan itu dalun alaihi, menunjukkan isi hati. Inilah pendapat Ibnu Kulab dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa orang yang mengikutinya? Asy'ariyah, yang telah dibantah panjang lebar kemarin. Pengertian kaul dalam pengertian ini, kaul adalah makna, kemarin telah kita baca bantahannya berlembar-lembar. Kemudian pendapat yang keempat, bal huwa mustarakun. Kaul atau kalam itu adalah mustahak. Mustahak itu adalah satu kata yang bisa maknanya ini, bisa maknanya itu mustahak. Ainun itu bisa artinya mata kepala, bisa artinya mata air. Nah, ainun disebut mustahak. Maka pendapat yang tepat mengatakan kaul atau kalam itu mustahak. Bisa artinya lafaz, bisa artinya makna. Inilah pendapat sebagian muta'akhirin min kulabiyah. Kulabiyah sama dengan Asy'ariyah sekarang ini. Kulabiyah yang belakangan. Maka berarti kulabiyah punya dua pendapat, ya. Pendapat pertama apa? Pendapat pertama apa? Kaul adalah makna. Pendapat yang kedua, kaul adalah mustahak. Bisa pengertiannya adalah ucapan lisan, bisa maknanya adalah pengertiannya adalah keyakinan hati. Tergantung konteks kalimat. Kapan ain itu maknanya mata air, kapan ain itu artinya mata kepala, tergantung konteks kalimat. Walahum kaulun salis, dan kulabiyah punya pendapat yang ketiga. Yang dilihatkannya adalah pendapatnya Abdul Hasan Al-Basri Abdul Hasan Al-Asari, yaitu kaul itu adalah lafaz, dan pengertian kaul adalah lafaz ini majaz jika untuk firman Allah, dan itu hakiki jika untuk omongan manusia. Ini pendapat yang ketiga, bahwasannya memaknai kaul dengan ucapan lisan itu majaz kalau untuk Al-Quran dan hakiki kalau untuk omongan manusia. Li'anal huruf al-ajamiyin takumu bihim, karena huruf-huruf yang keluar dari mulut manusia itu takumu bihim, huruf itu ada pada diri manusia. Fala yakunul kalam, maka tidaklah ucapan manusia itu satu qaiman, satu benda yang ada, yang tegak, bighairu mutakallim, di luar si pembicara. Ini kalau untuk manusia, berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu la yakunu indahu billahi. Karena Al-Qur'an itu tidaklah indah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari ketika dia mulabi, setelah itu berubah jadi salafi. La yakunu billahi, tidak ada pada zat Allah. Fayantari, maka mustahil kalau Al-Quran itu firman Allah. hurufnya, sehingga ada bunyi alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Walipun lihat dan mufidun akhar, dan penjelasan panjang lebar tentang masalah ini, tentang masalah kalam, tentang masalah Al-Quran dan kalamullah, itu ada tempat yang lain. Maka kulaki apa as'ari itu keyakinan bahasanya firman Allah itu adalah al-makna al-qa'im billahi. Sekedar makna, bukan lafaz. Namun makna kata batin yang ada pada diri Allah, itulah kalamullah. Ditambah lagi mereka, lebih parah lagi mereka tambahin azali. Makna al-azali al-qa'im billah. Jadi makna yang azali.